Keramat krisis tanda termasuk angka nang dicari oleh juri. Jadi biar banyak di sini itu kan cuma nambah angka. Wacara kan seluruh komin yujawiyuna ampusarum atau iya yajawiyuna ampusarum fil biyutil mukulimah. Dan nomor dua hasil karena merevisi yang tadi, kasyaf dan sebagainya tadi, kasyaf lawan anu apa sebenarnya dari kata-katanya dari sakti itu jalan yang kedua selain daripada kosong terus, yang kedua jalannya adalah di dalam tempat yang sunyi dan gelap gelita lagi sempit, karena dianggap akan para tenem lawan pengaruhnya itu tadi putih apa namanya? Nah, menyang putih. Nah, ada lagi itu apa namanya? Biasa di rokok itu dibuat sedikit nikotinnya itu nah. Kecuali yang kurang kegilaan tak atau juga nama rokok ron putih pasnya sama panasnya. Saya contohkan api. Li annal idrata fil du'i wa tadhiyati 'ala nafsi yaj'alaha fa'alatan nafil fajr asya. Karena apabila orang hawa mengosongkan perutnya serta menahan akan perutnya dari dibuat apapun, jadi minum sedikit, makan sedikit, itu pasti menjadikan dan ruhnya itu berkuasa kepada semua alam. Batinnya itu menguasai semua. Kurang jualan durian di pasar. Tuan tiba ada kawan hilang di rumah. Bekasah dulu yang tiba tak. Naja. Yang diambilnya di kurang pasar itu. Ujar yang hilang di kawan. Ini berkat wali. Bumuli punya nak. Pada matang di sini semuanya anak-anak. Ya kan makan tadi sama-sama ya. Lepas biara. Walhasil banyak maka itu kalau di Jawa dulu membatasi. Dari sini sampai ke sini nih, samunyaan dukun walaupun pakaiannya dan bicaranya ulama. Walau seperti ulama, tapi dukun semuanya. Sebelah batik ikan kalau ada abu ridoi, menjajak satu kampung. Ikan jumlahnya ada, senangkan dia ini kita kasih juga. Nah, sahabat. Ada aja alasan dan kawan untuk jok situ, karena berurun ada, belak, karena han kayak itu guru bang begini sudah mati sudah julaknya mati langsung guru semenjadi mati sudah guru ibadah mati juga sudah tertinggal seorang diri garing pulang ini terima ya sudah apa adanya cuma meminta ya tolongnya kan non kawan mana yang dia lagi sudah sebab anak tapi kawat tutup lagi awat terlalu garing kan terbuka aja pusat terbuka aja itu doakan aja mudah-mudahan selamat panjang umur itu. Wahalil umur wa imkanat mustaghrabah mu'ibah wa laysa laha ta'alluqun bid-din 'indallah. Walaupun ajaib dan ganjil pekerjaan ini, tapi lawan Tuhan tidak ada nilainya. Wa laysa tanfa'u dan tidak ada gunanya dunia dan akhirat. Bal rubbama dhararat bahkan kebanyakannya membuat kerisauan dan fitnah. Itu kebanyakan repot jadinya majelis ulama repot gitu repot liqauli sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Semua yang tidak terjadi di zaman Rasulullah dan sahabatnya itu adalah disebut bid'ah. Nah, setiap bid'ah yang hina itu adalah sesat. Aku belajar hari ini bulu bid'ah membalak, bulu bid'ah adin malmumatin. Ujar guru sahabat. Setiap bid'ah yang dicela. Karena bid'ah itu terbagi kepada macam-macam. Ada bid'ah akan datang ada. Akan datang ada bagian dia. Kullu dhalalatin fi an-nar, setiap bid'ah dhalalah neraka. Aduh sebelumnya ini yang ganjil dan apa? Anu apa sebelum ya kata Allah itu hati orang macam-macam. Sebelum manusia itu hebat entah itu, bisa menangani orang dan sebagainya, sampai akhirnya dibaris segala macam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masyarakat itu adalah dalam neraka. Kita mengkhawatirkan bahwa neraka itu penduduknya lebih sedikit daripada surga. Lebih banyak daripada surga. Ya. Masalah sembahyangnya mau waktu aja sekarang. Mungkin istri-istri kita kada lunas. Mungkin mengantuk kita kada lunas. Mungkin kitanya sendiri pun kada lunas. Padahal di paling nikmat sudah cukup sehat, kaya, dan lain-lain. Fadu' wa aqwal asbab. Ya Allah, syukur khawarik. Maka bermula melaparkan parut adalah satu jalan yang paling cepat untuk mendapat segala macam kawan-kawan anak kita. Orang mana aja kan anak bini-bini sama apabila kawan menahan anak-anak kan banyak-banyak dikit saja masuk di kamar kecil, mau saja. Itu akan timbul dulu tadi, yang ada melihat ya di hati orang. Yang bisa bertanggungan ya, ada intangan aja. Lobang hitam ada intangan, mana ada rezeki dapat aja. Soal kita pun terdapat anu aja, belum emas banyak. Dua kali kita datang kayak maling nih, dua kali dapat atau maling amplok. Walhasil kalau salahnya lagi menurut petuah-petuah daripada Rasulullah dan Al-Quran di zaman sudah 2004 dan seterusnya ini lebih baik sukut, berdiam-diam saja. Kalau jumur buyut jangan sampai keluar luar maka kecuali penting banget. Bapak mager kecuali penting banget karena setengah huruf aja jadi pembicaraan orang. Karena orang sudah lawan kita jauh hatinya dan orang lawan kita udah ada di hatinya. Jadi diamnya udah diam. Tetap di dalam rumah, kecuali penting banget di rumah aja. Nah, gua pandang dan tuju berdiam-diam lebih banyak lagi omong. Itu. Kalau bawa bawa makan, presiden jangan pindah pegang-gancang lagi. Gua bicara, kering kena. Batasnya macam makan, kalau bila lapar makan, kalau bila makan jangan sampai berijak. Itu batasnya makan Nabi Muhammad memberikan kita orang Islam kayak itu. Gawian apa? Ma'azir kira alam. Alam ya apa? Alam ya Allah. Serta mengatakan banyak-banyak Allah Ta'ala yang mengatakan segala yang baik. Itu aja. Sama di atas umur sekian kalau ada orang datang ke sana. Minta amalan, di balikin amalan. Suara kita tak ada dalam sudah. Para korbannya sudah habis umur. Datang. Banyak kejik yang lainnya. Berzikir seberapa jam, kenapa dulu lah. Basurah makan wajib jiwa loh. Dua piring kada. Kalau bangsa terpacur yang kada. Basurah merotek lagi banyak. Hatta merotek saja. Sama laman merotek berkatawaan. Di mana? Jadi ujar burung. Lawan samut dan lainnya. Maaf aja lah. Karena pian guring, subuh ini, rezeki pian, ulun ambil, Tuhan menyuruh juga, ambil aja rezekinya, ini kalau amatangnya sebenarnya guring, ini kalau ketujuh, iya.